Bismillah. Orang kenapa? Bismillah. Salatu salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'. Terima kasih. Maka kita selesai sahabat-sahabat panel sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Topik kita pada malam ini berkenaan dengan istilah kafir harbi masih relevan ataupun tidak. Saya kira bertitik tolak daripada statement sahibus samahah Mufti Pahang baru-baru ini berkenaan dengan sebutan dan kaitan parti politik tertentu dengan istilah harbi. So dia jadi satu polemik dan dibicarakan begitu banyak sekali di Facebook, media sosial dan sebagainya. Saya nak sentuh di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya hubungi sendiri petang semalam sahibus samahah Mufti Pahang. Boleh rujuk beliau, sebelah petang saya hubungi beliau, bertanyakan kepada beliau tentang kebenaran statement tersebut dan apa maksud sebenar beliau dengan statement serta kenyataan tersebut. Lalu beliau menyatakan kepada saya, beliau sebenarnya ditemuduga ataupun diinterview oleh salah sebuah akhbar yang popular, arus perdana dalam negara kita, dan beliau menjelaskan tentang soal kufur, soal serangan-serangan ke atas agama Islam, provokasi dan sebagainya secara umum. Lalu ditanya tentang sebuah parti politik ini dan disebut statement-statement dan beberapa kenyataan yang diungkapkan oleh orang-orang tertentu dalam parti politik tertentu. Maka beliau menyatakan secara umum perkataan tersebut, kafir al-harbi, yang mana saya tanya beliau, sahibu samham, apa yang dimaksudkan dengan harbi di situ? Adakah al-harbi di situ membawa konotasi halal darah, halal dam wal ma'an, seperti mana kata al-imam Syafi'i, yang ni halal darahnya dan juga halal harta benda ni? Maka dia kata tidak. Dia kata tidak, ini kita kena adil. Walaupun mungkin kita tak setuju dengan statement itu di peringkat awal, tapi saya tanya beliau sendiri, beliau kata tidak. Beliau memaksudkan di situ bukan soal halal darah, sama sekali tidak. Beliau memaksudkan di situ harbi, wallahu'alam, ini penjelasan beliau kepada saya. Beliau memaksud di situ harbi dalam erti kata jihad melawan pemikiran, jihad melawan ideologi dan idealisme. Itu yang beliau sampaikan. Jadi pada pandangan saya, jika diberikan peluang, memang diberikan peluang pada malam untuk saya berikan pendapat dan pandangan, saya teringat satu athar daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dalam sahih al-Imam al-Bukhari di riwayat secara mauquf. Kata Ali bin Abi Talib, hadithun nas ala qadri uqulihim ataupun hadithun nas bima ya'rifun. Hendaklah kamu komunikasi dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan tahap kadar mereka berfikir. Jadi sesiapa pun sama ada ahli politik, sama ada ahli akademik, sama ada agamawan dan sebagainya, apabila berkomunikasi dengan umum perlu dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna dan difahami oleh awam supaya tidak timbul fitnah. Kenapa? Kerana kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, setelah itu, setelah dia kata hadisun nas bima ya'rifun, apa dia kata? Dia kata, adakah kamu inginkan manusia mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam akibat daripada kenyataan dan statement yang engkau keluarkan yang mana mereka tidak memahami? So, sesiapa sahaja perlu mengambil berat isu ini. Kadang-kadang orang politik bercakap macam tu, dia cakap dulu. Habis orang takwil, habis dah semua sekali, orang dah buat keputusan, orang dah buat penilaian, orang dah serang, orang dah hentam, baru dia bagi tahu sebenarnya maksud saya begini. Letih. Demikian juga ini merupakan tanggungjawab dan peranan agama. Sebab itu saya teringat satu kalam Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Mekah, ketika mana beliau datang ke Malaysia, ada berbual dengan beliau. Dia berbicara soal kalam, dia kata. Kalam ni, dia kata, dia adalah milik kita selama mana kita tidak mengungkapkan dia. Ia adalah milik kita. Tetapi bila kita mengungkapkan dia, maka dia lagi bukan milik kita dan dia bebas kepada takwilan dan pandangan-pandangan orang. Orang boleh tafsirkan macam ni, orang boleh tafsirkan macam ni, orang boleh tafsirkan macam ni. Sebab itu, pengungkap kalam, dia perlu berhati-hati sebelum mengungkapkan sesuatu. Jadi ini saya kira satu benda yang jelas. Soal apa yang disebut di Dr. Mazri tadi, soal dia sebut oleh Ustaz Engku dan sebagainya, sedikit provokasi daripada Ustaz Engku kata Ustaz Surah dan sebagainya, saya kira ini bagian saya, tak pun Ustaz Engku tak kata, tak pun. Soal, saya kata kita sepakat, saya kata tidak ada soal khilaf, soal daulah al-harbiyah, negara yang berhak kita perang, soal tu kita sepakat, saya kira. Sekarang ni kita kata kalau dalam situasi sekarang, mungkin dilihat Israel, daulah harbiyah. Mungkin dilihat apa yang berlaku di saudara-saudara kita di Rohingya dan sebagainya. Itu mungkin. Dan juga kita sepakat bahawa saja, selama mana ada hubungan diplomatik dengan mana-mana negara seluruh dunia ni, maka itu dikategorikan sebagai kafir yang mu'ahadah ataupun zimmah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana al-musyrikun ala manzilatain min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'min. Orang musyrik ini di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, mereka ada dua kategori. Kategori yang pertama disebut, minta maaf, itu bukan hadis Nabi, itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, minta maaf. Statement Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinyatakan demikian. Yang pertama dia kata, musyriki ahli harbin. Pertama, golongan musyrik yang mereka ni ahli harb, yang mereka layak diperangi. Apa maksud layak diperangi? Kata Ibnu Abbas, yuqatiluhum wa yaqtuluna. Nabi memerangi mereka dan mereka memerangi Nabi. Sebab itu dipanggil sebagai ahli harb. Satu lagi, kata dia, musyriki ahli ahdin. Orang musyrik yang mana mereka ini adalah orang yang ada perjanjian dengan orang Islam. Yang mana la yuqatilunahum, la yuqatiluhum wala yuqatiluna. Yang mana mereka ini, Nabi tidak memerangi mereka dan mereka tidak memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah taksim asas yang disebut secara teks literal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama bila melihat keseluruhan nas, dan kita kena ingat juga, siapa-siapa pun yang kita nak bincang pada malam ini, kita jangan quote sebahagian kata-kata ulama, quote sebahagian nas. Kita kena melihat secara keseluruhan nas. Kenapa boleh wujud, ulama bincangkan wujud mu'ahadah, wujud musta'man, wujud zimmah dan sebagainya. Kenapa boleh wujud statement-statement yang seperti ini? Kerana para ulama adil, mereka meneliti keseluruhan nas-nas yang ada. Jadi sebab itu kita tak boleh ambil quoting pusuk hati. Sebab apa? Kalau kita nak kata semua kafir harbi ini berhak untuk disembelih darah dan sebagainya, dibunuh mereka, bagaimana dengan Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay, tidakkah dia harbi dengan provokasi dia ke atas orang Islam dan sebagainya? Tapi Nabi tak jatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Tapi bagaimana dengan Ka'ab bin Al-Ashraf, penyair Yahudi daripada jalan ibunya, mak dia keturunan Bani Nadir, dia keturunan Bani Nadir, yang mana Nabi bersabda, man li bi Ka'ab, siapa yang boleh datangkan bunuh Ka'ab untuk aku? Sebab apa? Qad adallaha wa rasulah, dia menghina Allah Subhanahu wa taala dan dia menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu situasi Ka'ab bin Al-Ashraf, lalu dia dibunuh. Demikian juga Ibnu Abi Al-Huqaiq, juga Nabi SAW hantar utusan bunuh. Tapi di sana ada macam Dhul Khuwaisirah, Khawarij, yang Nabi sebut di hadapan dia, Nabi katakan keluar daripada keturunan dia, golongan-golongan yang membaca Al-Quran hadisnya panjang. Dan akhir sekali Nabi SAW menyatakan dalam riwayat yang lain, mana-mana kamu jumpa golongan seperti ini, bunuh. Tapi Nabi tak bunuh dia. Sebab apa? Sebab Nabi SAW memikirkan implikasi dan kesan tindakan. Nabi bersifat rasional, melihat situasi, melihat keadaan. Maknanya isu ini dia berbalik kepada ijtihad. Dan siapa nak ijtihad dalam soal, nak menetapkan engkau harbi, engkau tak harbi? Bukan kerja kita, bukan kerja panelis. Ini masalahnya, kadang-kadang panelis kita bukan panelis ni lah, lain pun. Harbikan orang Islam masalah, yang harbikan orang kafir satu hal. Ini sesama Islam diharbikan kok. Ya, masalahnya. Jadi benda-benda yang seperti ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu berhati-hati. Sebenarnya, jadi kemudian sebab itu saya katakan, kita sepakat. InsyaAllah mudah-mudahan pada malam ini, walaupun tak ada kesimpulan lagi, saya katakan, InsyaAllah kita sepakat bahawa isu menetapkan sesuatu itu, seseorang itu, sebab kafir hari ini, dia bukan bergantung daulah saja. Dia mungkin berlaku individu. Dia bukan kaum sahaja. Mungkin individu. Ia ditentukan oleh pemerintah yang sah. Sebab itu dalam kaedah fiqh jelas menyebut, tasarruful ra'i ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan pemerintah dalam urusan rakyatnya bergantung kepada keperluan dan kemaslahatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Boleh dia tu cuma.